Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu tentang sujud sahwi. Babu sujudi sahwi, bab tentang sujud sahwi. Nah, kata sahwi berarti adalah lupa, di mana seseorang meninggalkan satu perbuatan tanpa kesadaran, sehingga orang yang melakukan itu tidak terkena dosa. Di mana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ufiya li ummati anil khata' wan nisyan." Jadi dimaafkan untuk umatku, ya, kesalahan yang dilakukan tanpa kesengajaan ataupun karena lupa. Ya. Nah, demikian pula lupa ini pun terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu ini dengan hikmah yang sangat banyak. Di antaranya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga lupa, untuk menjelaskan bahwasannya beliau juga adalah seorang manusia, di mana lupa itu terjadi pada dirinya, sebagaimana juga terjadi pada orang lain. Nah, akan tetapi, ya, lupa atau kesalahan ini, ya, tidaklah ditetapkan baginya sebagai bentuk ismah ataupun penjagaan, ya, karena kedudukan, ya, beliau sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia, ya, punya kesalahan dan juga lupa. Tetapi itu tidak menjadi satu ketetapan, dan itu adalah bentuk daripada ismah, ya, artinya penjagaan Nabi Shallallahu, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksum itu tidak berarti secara mutlak, ya, tidak pernah melakukan kesalahan ataupun lupa. Tetapi yang dimaksud dengan maksum di sini adalah, ya, melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu tidak ditetapkan untuk Nabi, ya, dan kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran ataupun peringatan. Sehingga di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang berkaitan dengan penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kesalahan, dan itu sebagai bentuk teguran. Contohnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan madu, ya, karena sebagian istri-istrinya itu, ya, ketika beliau, ya, singgah pada istrinya yang lain, kemudian datang kepada istrinya yang lain pula, kemudian istrinya itu, ya, apa namanya, cemburu dan mengatakan, ya, bau mulut mulut Nabi SAW itu, ya, baunya tidak sedap karena habis dijamu dengan madu oleh istrinya yang lainnya. Nah, karena kecemburuan. Nah, sehingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengharamkan madu untuk dirinya sendiri. Kemudian setelah itu datanglah teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardhati azwajik. Jadi wahai Nabi, kenapa Anda itu mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan untukmu karena mengharapkan kerelaan istri-istrimu, seperti itu. Nah, demikian pula, ya, Nabi SAW pernah melakukan satu kekeliruan, ya, ketika beliau, ya, sedang berdakwah. Ketika beliau sedang berdakwah kepada para pemuka suku Quraisy, ya, para pembesarnya, dengan harapan seandainya mereka itu menerima dakwahnya, maka ini menjadi satu kemaslahatan yang besar, sehingga pengikutnya pun akan ya, menerima dinul Islam. Nah, ketika itu datang seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, beliau dalam keadaan buta, meminta kepada Nabi SAW pengajaran. Nah, namun ketika itu, ya, Nabi SAW ya, bermuka masam, kemudian apa? Berpaling dari sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum tersebut. Dengan harapan apa? Ya, lebih melayani para pemuka, para pembesar ya, Quraisy ketika itu. Nah, kemudian turunlah ayat ya, ataupun surat ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Abasa. Abasa wa tawalla. Ya, telah bermuka masam dan berpaling. Ya, artinya apa? Perbuatan ini sesuatu yang ya mungkin keterlaluan. Ya, kenapa sampai bermuka masam dan berpaling kepada orang yang buta? Karena orang yang buta itu kan tidak bisa membedakan mana muka yang ramah, mana muka yang masam, gitu kan? Mana orang yang menghadapkan wajahnya kepada dirinya atau orang yang berpaling, karena dia tidak bisa melihat seperti itu. Nah, sehingga apa? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai bentuk ismah. Ya, sebagai bentuk ismah seperti itu. Nah, penjagaan secara mutlak itu berlaku ketika Nabi SAW menyampaikan wahyu secara lisan, secara perkataan. Itu tidak ada kesalahan sedikit pun. Ya, ketika beliau menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Tetapi dalam bentuk perbuatan ini sesuatu yang sangat sangat mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, kenapa Nabi SAW juga ya, mengalami lupa sebagaimana yang lainnya? Ya, hikmahnya adalah at-tasyri'u lil ummah fi misli hadhil hawadith. Jadi untuk menjelaskan tentang syariat kepada umat ya, dalam ya, apa, peristiwa-peristiwa tertentu seperti ya, dalam beberapa peristiwa. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghibur kepada orang yang mengalami lupa ya, di dalam apa namanya ibadah ataupun di dalam sholat, sehingga ketika dia itu tahu bahwasanya lupa itu pun terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak perlu untuk sedih ataupun khawatir bahwasannya itu merupakan satu kekurangan di dalam agama, satu kekurangan di dalam keimanannya, ya seperti itu. Artinya apa? Karena lupa ini menjadi satu hal yang sifatnya manusiawi, termasuk di dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, tentu masih banyak lagi ya hikmah-hikmah kenapa lupa itu juga dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan masalah sujud sahwi ya, sujud yang dilakukan karena seseorang itu lupa di dalam sholatnya, maka ada sebab-sebabnya ya, setidaknya ada 3 sebab kenapa kita disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi ya, ketika di dalam sholat. Yang pertama adalah ziyadatun fis sholah ya, karena ada tambahan gerakan di dalam sholat seperti itu. Misalkan yang seharusnya sholat itu 3 rakaat sholat maghrib, kemudian dia menambah menjadi 4 rakaat ya, karena lupa. Berarti di situ ada tambahan ya gerakan di dalam sholat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua juga adalah naqsun fiha ya, jadi kurang di dalam sholat. Ya, misalkan sholat yang harusnya 3 rakaat dia lakukan 2 rakaat, berarti kurang 1 rakaat seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah syakun, karena ragu-ragu. Ya, ragu-ragu. Apakah yang dia lakukan ini sudah rakaat kedua ataukah rakaat ketiga? Ketika itu dia ragu. Nah, di dalam 3 hal inilah yang menyebabkan seseorang ya disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu dilakukan pertama karena ada tambahan gerakan. Ya, kemudian yang kedua adalah kurang. ya. Kemudian yang ketiga adalah karena ragu-ragu. Nah, disyariatkannya sujud sahwi dengan tujuan yang pertama adalah irdha'an lirrahman, ya, untuk ya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini merupakan salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah ighdaban lisyaitan, untuk membuat syaitan itu apa? Marah. Ya. Karena kalau misalkan orang itu lupa, kemudian sholatnya itu kurang atau kelebihan, berarti ini ada satu kekurangan di dalam sholatnya. Nah, kalau tidak dilakukan dengan sujud sahwi, ya maka apa? Bisa menyebabkan sholat yang dilakukan itu ya batal seperti itu. Nah, sehingga apa? Ya, sujud sahwi itu dilakukan untuk ighdaban lisyaitan, membuat syaitan itu apa? Marah. Kemudian yang terakhir adalah ya jabaran lin nuqsan, untuk menyempurnakan sesuatu yang kurang di dalam sholat. Ya. Artinya kalau seseorang itu menambah rakaat, itu berarti satu kekurangan. Ya, walaupun dia melebihkan satu rakaat. Ya, karena kesempurnaan di dalam satu ibadah, ya, termasuk di dalamnya sholat adalah ketika seseorang itu melakukan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nah, begitu. Nah, ini adalah pengantar sebelum kita masuk ke dalam hadis yang berkaitan dengan sujud sahwi. Nah, hadisnya adalah hadis yang ke-101. Ya, an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-ashi. Qala Ibnu Sirin wa sammaha Abu Hurairah walakinna nasitu ana. Qala fa shalla bina rak'atayn thumma sallama. Fa qama ila al-khabashati ma'rudatin fil masjid fattaka 'alayha ka'annahu ghadbanun. ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا أقصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم كسرت الصلاة فقال لم أنسى ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم وصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم قال فنبئت أن إمران ابن حسين قال ثم سلم. Dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, ia bercerita Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami salat kami di dalam salah satu salat al-ashi. Ya, salat al-ashi ini artinya salat yang dilakukan antara tergelincirnya matahari dan terbenamnya matahari, yaitu waktu antara salat zuhur dengan salat asar. Nah, artinya dalam masalah ini ya rawi itu ragu atau tidak mengetahui secara pasti, ya, yaitu Muhammad bin Sirin tidak tahu secara pasti apakah yang dilakukan itu sholat zuhur atau sholat asar. Kemudian Muhammad bin Sirin menyebutkan bahwasanya Abu Hurairah itu pernah menyebutkan sholat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu, akan tetapi saya lupa. Kemudian beliau melanjutkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengimami salat kami 2 rakaat. Ya, kemudian beliau salam. Ya. Jadi salat asar ya, tetapi hanya dilakukan 2 rakaat. Kemudian setelah itu beliau berdiri, ya, sambil bersandar kepada sebuah batang kayu yang terlintang di masjid. Ka'annahu ghadban, ya, seperti orang yang mangkel, ya. Kemudian ia meletakkan, ya, tangan yang kanan di atas tangan yang kiri, kemudian wasyabbaka baina asabi. Jadi syabak. Jadi berdiri, ya, sambil bersandar kepada kayu, kemudian apa? Ya, sambil mangkal seperti itu, ya. Dan apa namanya? Merapatkan kedua tangannya seperti itu. Nah, setelah itu wa kharajatis sar'an min abwabil masjid. Kemudian dia segera keluar dari masjid. Ya. Kemudian orang-orang itu berkata, "Apakah salat ini sudah diringkas?" Ya. Padahal ya di dalam jamaah itu ada sahabat Abu Bakar dan Umar. Tetapi mereka sungkan untuk menegur atau berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antara orang-orang itu ada seorang laki-laki di mana di kedua tangannya itu ada tongkat. Jadi laki-laki tapi pakai tongkat sehingga namanya Zulyadain. Ya, Zulyadain itu artinya yang mempunyai dua tangan. Jadi tongkat itu dianggap sebagai apa? Ya, tangannya. Ya, Zulyadain seperti itu. Ya. Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau lupa ataukah salat itu sudah diringkas?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Saya tidak lupa dan salat pun tidak diringkas." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Apakah kalian akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Zulyadain?" Kemudian orang-orang itu mengatakan, "Benar." Kemudian setelah itu Nabi SAW maju ke depan untuk mengimami lagi. Kemudian dia sholat menambah dua rakaat yang dia tinggalkan. Nah, setelah dia sholat, ya, salam, kemudian apa? Kabbar. Dia bertakbir, kemudian sujud seperti sujudnya di dalam sholat atau lebih panjang. Kemudian setelah itu bangkit dari sujud, ya, sambil bertakbir, kemudian takbir dan sujud kembali seperti sujudnya di dalam sholat atau lebih panjang. Kemudian setelah itu bangkit dengan bertakbir. Nah, kemudian, ya, mungkin ditanyakan atau mereka menanyakan, apakah ketika itu beliau itu salam? Kemudian Muhammad bin Sirin mengatakan, "Saya mendapatkan cerita bahwasannya Imran ibn Husain, seorang sahabat Nabi SAW, mengatakan ketika itu Nabi SAW itu salam." Nah, jadi ini adalah satu peristiwa di mana Nabi SAW itu pernah lupa ketika melakukan sholat asar. Beliau melakukan sholat asar itu cuma dua rakaat, berarti kurang dua rakaat. Nah, ketika itu Rasulullah SAW itu ditegur oleh seorang sahabatnya, "Apakah engkau sudah lupa ataukah sholat itu sudah diringkas?" Kemudian ketika Nabi SAW menanyakan kepada yang lainnya, maka apa? Mereka pun, ya, akan mengatakan hal yang sama. Setelah Nabi SAW itu yakin bahwasanya sholatnya itu kurang, ya, baru setelah itu apa? Nabi SAW itu maju ke depan lagi, ya, kemudian menambah sholat dua rakaat. Setelah salam, kemudian beliau bertakbir, kemudian sujud, bertakbir lagi, bangkit dari sujudnya, kemudian setelah itu takbir sujud lagi, kemudian bertakbir dan bangkit dari sujud, kemudian setelah itu apa? Salam. Nah, ini yang disebut dengan apa? Sujud sahwi, seperti itu. Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan masalah sujud sahwi, ya. Artinya berkaitan dengan masalah ragu-ragu di dalam sholat. Ya. Jadi ragu-ragu di dalam sholat itu merupakan salah satu sebab yang diharuskan seseorang itu melakukan sujud sahwi. Sehingga Imam Muslim dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyanzur fi syakki wal yughna ala mastayqana summa yasjudu sajadataini qabla an yusallim." Jadi Imam Muslim meriwayatkan dari hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian itu ragu di dalam sholatnya dan dia tidak tahu sudah berapa rakaat dia sholat, 3 rakaatkah atau 4 rakaatlah, maka apa? Ya, telitilah, cermatilah di dalam keragu-raguan itu. Kemudian dia menyempurnakan sholat berdasarkan apa yang dia yakini. Jadi kalau misalkan dia itu ragu 2 atau 3, maka apa dalam hal ini apa? Dia mengambil satu hal yang yakin. Yang yakin antara 2 dan 3 adalah apa? 2. Yang paling kecil. Ketika seseorang itu sudah sholat 2 rakaat, setelah itu masuk rakaat ketiga, kemudian dia ragu, maka dia harus melakukan menyempurnakan sholat berdasarkan apa yang dia yakin, yaitu yang paling kecil. Nah, setelah itu dia sujud 2 kali sebelum dia basa salam. Nah, berarti berdasarkan hadis ini, kalau seseorang itu ragu, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Ya, berbeda dengan tadi. Ketika kurang di dalam sholatnya, maka apa? Ya, apalagi sudah diselingi dengan salam, kemudian ada ya pembicaraan, maka ketika itu sujudnya itu apa? Ya, dilakukan ya setelah salam, seperti itu. Nah, kemudian di sini disebutkan tentang ya hadis yang mengatakan idza syakka ahadukum, jika salah seorang dari kalian itu ragu. Nah, apakah yang dimaksud dengan ragu itu? Dan ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Jadi mereka berbeda pendapat tentang pengertian ragu itu seperti apa. Ya. Maka Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan ini adalah pendapat yang masyhur menurut para pengikut Imam Ahmad, Imam Tsauri Al-Auza'i, kemudian Ishaq Ibnu Rawiyah dan Rabi'ah, ya, diriwayatkan bahwasannya dari Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas, ya. Jadi mereka berpendapat setiap orang yang tidak yakin maka dia adalah ragu. Ya, jadi setiap orang yang dia tidak yakin maka dia adalah apa? Ragu. Ya. Walaupun terkadang, ya, terkadang ada 2 kondisi di mana dia punya kecenderungan kepada salah satu dari 2 kondisi tersebut. Ya, misalkan apa? Sebetulnya dia masih bimbang ragu antara 2 dan 3. Tapi kayaknya kok ini 3. Ya, dia lebih condong. Nah, maka menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, walaupun dalam kondisi seperti ini itu masuk dalam kategori orang yang ragu. Ya. Kan kalau ragu itu biasanya 50-50. Ya, tetapi ini apa? 75% lebih condong kepada rakaat ketiga, sedangkan 25% ya masih apa? Rakaat yang kedua, seperti itu. Berarti apa? Menurut dugaan kuatnya bahwasanya dia ya apa melakukan rakaat yang ketiga, seperti itu. Nah, sehingga apa? Ya, mereka berpendapat ya orang yang seperti ini pun itu masuk dalam kategori orang yang ragu selama dia tidak yakin 100% seperti itu. Nah, sehingga apa? Salah satu sumber hukum di dalam madhab Maliki yaitu apa yang disebut dengan al-istishab. Ya, al-istishab itu artinya apa? Ya, istihab itu adalah ibaratun anil hukmi bisubuti amrin fi zaman al-ati binaan ala subuti fi zaman al-awwal. Jadi satu ungkapan untuk satu hukum, ya, dengan berdasarkan satu ketetapan satu perkara pada zaman yang akan datang berdasarkan ketetapan pada zaman yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan seseorang itu lupa atau ragu apakah dua ataukah tiga, nah maka apa? Dia menetapkan hukum itu berdasarkan subut fi amra, apa namanya? Berdasarkan ya waktu yang lampau, waktu yang pertama. Ya berarti kalau duanya yakin, berarti tiganya pun jadi yakin. Ya menurut apa? Imam Malik atau Imam Syafi'i. Ya seperti itu. Nah begitu. Nah kemudian yang kedua adalah pendapat Imam Ahmad di dalam salah satu dari dua riwayat yang berasal darinya, di mana orang yang sholat sendiri maka dia harus menyempurnakan sholat berdasarkan apa yang menjadi keyakinannya, berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri tadi. Ya, sedangkan seorang imam maka dia boleh melakukan atau menyempurnakan sholatnya berdasarkan dugaan kuatnya. Nah, kenapa? Karena imam itu ketika lupa biasanya ada yang mengingatkan, yaitu siapa? Makmumnya. Berbeda dengan orang yang sholat sendiri, tidak ada yang mengingatkan. Artinya apa? Kalau misalkan imam itu lupa antara, misalkan dia harusnya tasyahud kemudian dia bangkit, ya ketika itu ada yang mengingatkan. Seperti itu. Nah, begitu. Nah, berbeda dengan pendapat yang ketiga adalah pendapat Abu Hanifah, dan inilah pendapat yang banyak dipakai oleh banyak ulama dari kalangan salaf ataupun khalaf seperti itu. Ya, artinya apa? Ya, kita boleh untuk ya melanjutkan sholat berdasarkan dugaan kuat kita. Jadi kalau misalkan kita ragu dua antara tiga, kemudian kita lebih condong kepada rakaat yang ketiga, maka ketika itu kita menyempurnakan berdasarkan apa yang menjadi dugaan kuat kita. Jadi kita apa? Melanjutkan, tinggal menambah satu rakaat lagi. Ya. Nah, ini adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ya pengertian syak ataupun ragu di dalam salat. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ya ada beberapa hukum yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, ya jawazus sahwi minal anbiya alaihis salam fi af'alihim al-balaghiyah. Jadi bolehnya atau satu hal yang manusiawi yang namanya lupa, walaupun itu apa? Terjadi pada diri para nabi alaihimus salam, terutama di dalam perbuatan-perbuatan yang itu apa namanya bertujuan untuk menyampaikan risalah. Ya. Jadi ya bisa saja nabi itu salah di dalam perbuatan. Nah, berbeda dengan ucapan. Ya, macam apa? Ucapan itu maka sesuatu yang ya tidak layak dan tidak boleh disandarkan kepada para nabi ketika dia menyampaikan apa? Wahyu ataupun risalah. Artinya ketika para nabi itu menyampaikan wahyu ataupun risalah itu apa? Secara mutlak tidak pernah melakukan apa? Kesalahan. Seperti itu. Nah, berbeda dengan apa? Perbuatan yang terkadang itu dilakukan tanpa kesadarannya. Nah, kemudian yang kedua adalah ya hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang apa namanya diakibatkan dari lupa sehingga seseorang itu wajib untuk melakukan sujud sahwi, ya seperti itu. Nah, diantaranya adalah untuk menjelaskan salah satu syariat dan untuk meringankan kepada umat sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf ya sesuatu perbuatan yang ditinggalkan ataupun sesuatu kesalahan karena adanya apa? Kelupaan, seperti itu. Nah, jadi disebutkan di dalam sebuah doa ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya, wahai Tuhan kami, janganlah engkau kami hukum karena satu perbuatan yang kami lakukan karena lupa ataupun karena apa? Kesalahan yang tidak disengaja, seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya banyak hikmah ya. Jadi jangan sampai begini, ketika kita menetapkan bahwasanya nabi pun bisa lupa, itu sama sekali kita tidak untuk dalam rangka ya merendahkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan yang tinggi Ya, artinya kedudukan yang tinggi kemudian kita rendahkan karena kita meyakini bahwasanya Nabi SAW juga bisa lupa. Seperti itu. Tetapi itu hanya untuk menjelaskan bahwasannya Nabi itu juga adalah seorang manusia. Apalagi dengan berkaitan dengan hikmah sebagai tasyri, pensyariatan. Justru dengan Nabi itu lupa, jadi kita bisa tahu bagaimana ketika kita lupa di dalam sholatnya. Seperti itu. Nah, hal ini pun sama dengan kasus ketika Nabi SAW itu terkena sihir. Ya. Jadi Nabi SAW itu pernah terkena sihir ketika beliau itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid ibn A'som. Nah, ketika itulah peristiwa tersihirnya Nabi. Kemudian akhirnya Nabi SAW itu diruqyah oleh malaikat Jibril AS dengan membacakan surat Al-Mu'awwidzatain. Surat Kul A'udhu Birobil Falak dengan Kul A'udhu Birobin Nas. Sehingga dengan peristiwa ini kita bisa tahu bahwasanya salah satu cara bentuk untuk meruqyah orang yang terkena sihir itu dengan membaca apa? Surat Kul A'udzu birabbil falaq atau Kul A'udzu birabbin nas. Dan di sini bukan apa namanya kita untuk merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang yang ya mungkin mengatakan bagaimana mungkin Nabi itu terkena sihir? Nabi kan orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bisa saja itu terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang penting di sini adalah apa? Hikmahnya. Ya, hikmahnya. Sehingga kita bisa tahu bahwasanya apa? Cara untuk mengobati orang yang terkena sihir itu dengan cara apa? Dengan cara diruqyah. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga. Ya. Anna al-khuruja minas salah qabla itmamiha ma'a dhanni annahu tammat la yaqta'uha bal yajuzu al-bina'u 'alayha wa it'amamun naqis minha. Jadi keluar dari salat sebelum sempurnanya salat, di mana dia meyakini bahwasanya dia sudah sempurna melaksanakannya, la yaqta'uha, itu tidak memutuskan sholat itu sendiri. Bahkan dia boleh untuk menyempurnakannya berdasarkan apa yang kurang. Sehingga dia menyempurnakan apa yang kurang dari sholatnya. Artinya kalau dia sudah sholat 2 rakaat, apalagi sudah salam, kemudian ngobrol-ngobrol, kemudian ada orang yang mengingatkan, Anda itu tadi sholatnya 2 rakaat. Nah, ketika itu bukan berarti sholat yang 2 rakaat ini menjadi batal dan dia harus mengulang dari pertama. Tetapi dia boleh untuk melanjutkan. Oh, berarti yang belum itu adalah rakaat ketiga dan rakaat keempat. Berarti dia cukup menambah 2 rakaat saja. Nah, dengan catatan nanti ya dilakukan apa? Sujud sahwi. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat asar 2 rakaat setelah salam, kemudian terjadi dialog dengan para sahabatnya, barulah ketika dia itu sadar bahwasanya salatnya itu belum sempurna, beliau melanjutkan lagi. Artinya apa? Dia menyempurnakan 2 rakaat saja dan tidak mengulang kembali dari rakaat yang pertama. Nah, kemudian yang keempat, annal kalam fi salbi shalah minan nasi la yubtiluha khilafan liman abtalaha bidzalika minal ulama faqad takallama fiha dzul yadain wan nabiy sallam wa ba'dul musallin. Jadi berbicara ketika dia sudah menyelesaikan salat ya 2 rakaat yang padahal sebetulnya kurang, ya itu tidak membatalkan sholatnya. Ya, jadi artinya apa? 2 rakaat seharusnya dia 4. Tetapi ketika dia salam maka dia berbicara. Nah, berbicara itu tidak membatalkan sholat 2 rakaat yang sudah dilakukannya. Ya, walaupun ada para ulama yang ya berpendapat dia sholatnya batal. Tapi kalau lihat berdasarkan hadis ini, Nabi SAW ketika itu berbicara. Ya, berbicara kemudian setelah dia sadar baru dia menyempurnakan sholatnya. Nah, berarti pembicaraan itu itu tidak membatalkan dua rakaat yang sudah dilakukan sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah sihhatu bina ma taraka min as-salah ala awwaliha walau tala al-fasl. Ya. Jadi sahnya seseorang itu menyempurnakan salat berdasarkan salat yang sudah dilakukan walau tala al-fasl, walaupun waktunya sudah lama. Ya, tentu lama ini bukan berhari-hari seperti itu ya. Ya. Artinya apa? Bukan setelah salam baru dia itu dikasih tahu sholatnya kurang seperti itu. Tapi apa? Ya, mungkin sudah waktu yang cukup lama seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, ya, annal harakah allati min ghairi jinsis shalah la tubtilu shalah walau kasarat idza waqa'at minal jahil wan nasi. Jadi gerakan yang itu bukan bagian daripada gerakan salat itu tidak membatalkan salat walaupun gerakan itu sangat banyak. Jika itu dilakukan dari orang yang tidak tahu ataupun orang yang lupa. Nah, artinya apa? Setelah Rasulullah salat 2 rakaat, kemudian kan dia itu apa? Bergegas pergi, bersandar ke sebuah apa? Kayu, kemudian berbicara, kan di situ ada gerakan. Nah, gerakan itu tidak menjadikan 2 rakaat yang sudah dilakukan itu menjadi apa? Menjadi batal seperti itu. Ya, karena apa? Karena ketika itu Nabi SAW dalam keadaan lupa. Kemudian yang ketujuh adalah wajibnya melakukan sujud sahwi bagi orang yang lupa di dalam sholat. Ya, baik itu dia menambah gerakan atau rakaat ataupun kurang dalam gerakan ataupun rakaat untuk menyempurnakan ya sholat tersebut. Kemudian yang kedelapan, bahwasanya sujud sahwi itu tidak berulang-ulang dilakukan walaupun sebabnya itu bisa lebih daripada satu. Bisa jadi misalkan nah, sholatnya sudah kurang yang harusnya 4 jadi 2. Kemudian juga ketika sholat dia itu apa? Ragu apakah ini sholatnya rakaat ketiga atau rakaat keempat seperti itu. Nah, walaupun sebabnya banyak, sujud sahwinya tetap apa? Tetap sekali. Ya, tidak berarti oh ini sujud sahwi untuk karena kurang. Oh ini sujud sahwi karena ragu seperti itu. Tidak begitu. Tetapi cukup satu kali, ya. Nah, kemudian yang kesembilan, ya, sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Ya. Jika seseorang itu atau jika orang yang sholat itu salam, ya. Artinya ketika dia itu apa? Kurang di dalam sholatnya. Ya. Jadi ketika orang itu kurang di dalam sholatnya, maka sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Seperti itu. Nah, selain itu, maka sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Dan inilah madhab Hambali. Ya, dan dia memerinci untuk apa? Untuk menggabungkan seluruh dalil. Berbeda dengan pendapat di dalam madhab Hanafiyah, di mana mereka berpendapat sujud itu semuanya setelah salam. Jadi sujud sahwi itu semuanya setelah salam. Mau kesalahannya apa saja? Ya. Menambah gerakan, kurang gerakan atau ragu, sujudnya adalah apa? Ya, setelah salam. Atau juga pendapat ya Syafi'iyah yang mengatakan sujud sahwi itu sebelum salam. Ya. Karena kenapa? Kadang-kadang yang namanya lupa itu kan tidak sering. Ya, kadang-kadang ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang karena tidak seringnya kita melakukan sujud sahwi, kadang-kadang juga kita lupa. Ini sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam, begitu kan? Nah, kadang-kadang kalau misalkan nambah rakaat ini sujud sahwinya setelah salam atau sebelum salam. Nah, kadang-kadang setelah dalam sholat itu kita apa? Berpikir-pikir nanti sujud sahwi. Ini sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam, seperti itu. Nah, kadang-kadang ya pendapat dari madhab Hanafiyah ataupun Syafi'iyah ini cukup membantu juga, gitu kan? Yes, yang penting setiap kesalahan dalam sholat, pokoknya sujud sahwinya apa? Setelah salam. Wah, kan enak begitu. Atau misalkan sebelum salam, seperti itu. Supaya nanti kita tidak ragu-ragu lagi. Ini sujud sahwinya itu sebelum salam atau setelah salam. Seperti itu. Nah, kemudian yang ke-10, ya, anna sahwal imam lahiqun lil ma'mumin litamamin mutaba'ah wal iqtida. Jadi kalau imam itu lupa, maka apa? Ya, makmum pun juga harus ikut dengan imam ketika dia menambah kekurangan di dalam sholat. Ya, untuk apa? Untuk kesempurnaan, ya. Ya, apa namanya? Mengikuti imam seperti itu. Jadi walaupun imamnya yang kurang, ya, secara otomatis makmum juga apa? Kurang. Maka ketika itu makmum pun harus apa? Harus mengikuti imam di dalam menyempurnakan sholat seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah, ya, tasyahud setelah dua sujud sahwi, maka seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ini tidak ada asalnya, ya, tidak ada keterangannya seperti itu. Walaupun ada keterangannya, maka keterangan ini, ya, termasuk di dalam hadis yang dhaif seperti itu. Artinya ketika sujud sahwi itu kita tidak perlu lagi apa? Tasyahud. Ya, jadi setelah dua kali sujud, setelah itu kita apa? Salam. Tidak perlu lagi nanti tasyahud. Ya, tasyahud sebelum salam seperti itu. Ya, walaupun ada hadisnya, ya, tetapi hadis ini hadis yang dhaif seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah sujud sahwi. Wallahu a'lamu bissawab.